Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu memuja dengan kesyukuran itu. Allah cucurkan kepada kita keberkahan dan kemudahan kita untuk meniti hidup dan kehidupan di dunia ke akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi adalah surat Hud ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'dznihi, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yang artinya adalah dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpun jamaah dalam kondisi disatukan manusia itu, yaitu yaumin masyhur, dinampakkan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah menggunakan redaksi la takallamu nafsun. Tidak ada seorang yang mampu berbicara, tidak ada orang yang sanggup berbicara pada hari kiamat illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kehidupan dunia mereka bebas berbicara. Maka kita sedikit mengambil ulas bahwasannya ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan siapa sebetulnya orang yang dia baik di dunia akan Allah nampakkan di akhirat nantinya. Jangan beranggapan orang baik itu berlimpah ruah dengan penuh kebutuhan dibandingkan orang yang fakir papa, akan tetapi dia selalu mengingat Allah. Ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang kaya medit pelit tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menampakkan juga siapa yang dia itu betul-betul syaki celaka dan orang yang bahagia. Lebih luas lagi pembahasan kita akan dijabarkan Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Perdana kami, silakan. Terima kasih Ustaz Safiar. Alhamdulillah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bahas pada hari ini menjelaskan kepada kita betapa pada hari kiamat nanti kekuasaan dan kekuatan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang menyombongkan dirinya di dunia ini dengan pangkat jabatan wewenang yang ia miliki, maka pada hari itu tidak ada lagi yang dapat menyombongkan dirinya. Sebagaimana yang kita persaksikan di dalam salat kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, raja di raja pada hari kiamat atau hari kemudian nanti, hari perhitungan. Hari itu tidak ada lagi yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya lemah. Dan sebenarnya saat sekarang ini pun semuanya lemah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk manusia memilih antara beriman atau kufur, antara menjadi seorang mukmin ataupun menjadi seorang kafir atau musyrik. Nah, di hari kiamat nanti bahkan berbicara saja pun tidak ada yang dapat melakukannya kecuali tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surah An-Naba misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal yang serupa, ya. La yatakallamu na illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan dia mengucapkan kata yang benar. Hari itu tidak ada orang yang dapat berdusta, bersilat lidah, ngomong sembarangan, ya, semuanya hanya dapat berkata, berucap sesuatu yang apa pernah ia lakukan di dunia dahulu. Begitu juga pada surah Yasin misalnya kita dapat menjumpai yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu kami kunci rapat mulut mereka, tangan dan kaki mereka lah yang berbicara dan bersaksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Jadi jelas bahwa ayat Al-Quran telah mengingatkan kita jauh-jauh hari, ya, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita masih dipeliharakannya keimanan kita, dan pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk bertaubat. Maka segeralah kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat salat, lewat ketaatan dan ibadah yang lainnya untuk memperbaiki diri kita, sehingga ketika nanti kita berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapan yang kita sampaikan ketika itu adalah kata-kata yang baik dan merupakan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, berzina, menzalimi hak orang lain, mencuri, merampok dan sebagainya dari kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di dunia ini, maka pada hari itu juga dia akan berbicara, tetapi yang dia berbicarakan atau yang ia sampaikan adalah kejahatan-kejahatan itu semuanya. Kalau kita di dunia ini saja sungguh sangat malu apabila mungkin anak atau istri kita mengetahui ternyata apa yang kita berikan kepada mereka adalah sesuatu yang haram, betapa malunya kita ketika di hari kiamat nanti yang mendengar bukan hanya anak istri kita, tetapi seluruh manusia menonton dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Oleh karena itulah, ya, di dunia ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini layaknya ladang atau sawah untuk bercocok tanam yang hasilnya kita akan bawa kelak di akhirat nanti. Hari yang dimana tidak ada seseorang pun yang dapat membantu orang yang lain. Bahkan seorang ayah meninggalkan keluarganya, ibu mencampakkan anaknya dan tidak peduli, begitu juga antar saudara, seakan-akan tidak ada hubungan sedikit pun di antara mereka. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini benar-benar menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya kondisi dan suasana hari akhirat itu adalah satu hal yang sangat sangat menakutkan dan juga sangat dahsyat, sehingga akhirnya yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih, bahwa tidak ada yang mampu lagi berbicara karena pada hari itu suasananya juga sudah sangat mencekam. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan pikiran masing-masing. Mungkin salah satu ilustrasi atau gambaran sederhananya, kalau kita menghadapi masuk ke ruang ujian, ini biasanya gak ada lagi yang bercakap, makan pun tak selera, minum tak selera, semua sudah berpikir dengan pikiran masing-masing. Soal apa yang akan keluar nanti, bagaimana aku menjawabnya, yang tidak belajar akan sibuk berpikir, tadi malam tak belajar, kalau sempat yang keluar ini macam mana. Inilah nanti yang akan terjadi pada hari akhirat, di mana semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, tidak sempat lagi mengurusi urusan orang lain. Kalau di dalam keterangan ayat pembahasan kita hari ini, ayat 105 dari surat Hud, Allah menyatakan illa biizni, ditambah lagi dengan memang pada hari itu Allah tidak memberikan lagi kebebasan bagi anggota tubuh untuk mengikuti kemauan dari si pemiliknya. Ya, tidak ada lagi yang menggosip pada hari kiamat itu. Semua terdiam dengan urusan masing-masing dan ketakutan dengan kondisinya masing-masing. Inilah yang sangat menakutkan pada hari kiamat nanti. Dan sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang hal ini, haruslah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hari kiamat yang terkadang tidak diyakini oleh orang sebagian orang tertentu, atau bagi kita sendiri yang terkadang kita meyakini hari kiamat itu, tapi sikap dan perbuatan kita seakan-akan kita tidak meyakini hari kiamat itu. Masih banyak di antara kita yang melakukan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran, itu tandanya bahwa dia tidak begitu yakin dengan hari kiamat itu, atau seakan-akan dia tidak mau peduli dengan betapa mencekamnya keberadaan hari kiamat yang begitu sangat menakutkan. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hari kiamat bukanlah hal yang bisa untuk dimain-mainkan. Hari itu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Pada hari itu kita akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang kita lakukan. Kalau baik, maka baiklah hasilnya. Tapi kalau tidak, maka kita akan dicampakkan ke neraka bersama dengan orang-orang yang turut melakukan kemaksiatan. Satu pelajaran terpenting adalah sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam keterangan ayat lain di dalam surat Fussilat, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا. Akan ada orang-orang yang sampai mengeluarkan komentar, yaitu orang-orang yang berbuat keburukan, ya Allah, arina allazina adallana, tolong tunjukkan kepada kami orang-orang yang sudah membuat kami sesat. Inilah orang-orang yang sanggup berbicara. Kenapa? Meluaplah rasa dendam dalam hatinya itu. Dia sudah merasa dirinya pasti akan masuk ke dalam neraka, pasti akan mendapat hukuman. Oleh karena itu, dia minta untuk diperlihatkan mana yang dulu membuat aku terjerumus ke dalam kemungkaran, mana orang-orang yang dahulu menarik-narikku, mana setan-setan yang dulu yang tidak tampak yang berusaha yang menjebakku sehingga aku sampai dalam kondisi seperti ini. Jadi inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jabaran dari kedua narasumber ini memberikan kepada kita peluang apakah mau kita berbahagia di dunia dan di akhirat, maka berlakulah baik. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kalaupun kita telah menyakiti orang lain ataupun berbuat salah kepada orang lain, segeralah kita meminta maaf. Kemudian, apabila ingin kita ini berbuat baik di dunia saja, di akhirat silahkan. Karena apa? Allah akan tunjukkan kebesarannya melalui siapa sebenarnya yang bahagia di dunia dan di akhirat, atau siapa yang dia bahagia di dunia saja atau dia di akhiratnya tidak, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka harapan kita semua adalah mencapai di dunia dan di akhirat dengan penuh kebaikan, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar, didampingin Ustaz Perdana Ustaz Ardiansah, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.